Cinta terbaik spesial buat semuanya. Nyanyi bareng dong, yang semangat ya. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di mataku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku. Sadari semuanya bilang aku cinta padamu. Turun. Tolong tidak ada yang panggul-panggulan. Waktunya tinggal setengah jam. Tolong nikmati dengan baik. Terima kasih. Oke, cinta terbaik sudah saya spesialkan buat semuanya.